Pukul 7 waktu Indonesia Barat. Saatnya berita pagi. Assalamualaikum, Saudara Lun, berita pagi edisi hari ini Rabu 9 November 2016 dibacakan oleh Maimun Darkan Syardiansyah. Pemerintah pusat plot 300 miliar rupiah untuk lintas tengah. PLT Gubernur jamin Pilkada Aceh aman. Warga Payacut ditemukan tewas di kandang lembu. Ikuti juga sajian berita menarik lainnya yang telah dirangkum tim Serambi FM. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan di Radio Loser 94,60 FM Aceh Tenggara, Radio City 94,4 FM, dan Radio Rimba Pasir 90,1 FM Lok Sumawe. Inilah berita dan laporan lengkapnya dari Newsroom Serambi FM. Darulun, pemerintah pusat pada tahun 2017 kembali mengalokasikan dana untuk percepatan pembangunan infrastruktur di wilayah Tengah Aceh sebesar 300 miliar rupiah. Tujuannya untuk memperbaiki badan jalan nasional yang rusak sepanjang 75 km. Sebelumnya pusat telah mengucurkan 653,5 miliar rupiah untuk membangun jalan baru 137,8 km Takengon Blang Kejeren. Dari Banda Aceh, Herianto melaporkan. Dirjen Bina Marga Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Ari Setiadi Murwanto mengatakan pembangunan Jalan Takengon Blang Kejeren via Danau Laut Tawar panjangnya mencapai 137,8 km dengan sumber dana pinjaman JICA Jepang senilai 653,5 miliar rupiah. Jalan ini dibangun dengan sistem kontrak multi-years 2013-2016 yang dikerjakan 3 BUMN bersama perusahaan lokal. Paket 1 dikerjakan PT Nidia Karya dengan PT Lampiri, paket 2 dikerjakan PT Wijaya Karya dengan PT Pelita Nusa, dan paket 3 dikerjakan PT Waskita Karya dengan PT Andesmon Sakti. Selain lintas tengah, pusat juga masih merencanakan pembangunan jalan pada lintas barat selatan dan timur utara Aceh. Untuk lintas barat selatan, pusat kini sedang mengkaji rencana pembangunan terowongan, sedangkan untuk lintas timur utara akan dibangun jalan tol Aceh Medan. Menurutnya, tahapan pembangunan proyek tol Aceh sudah sampai pada pembentukan kasatker pembebasan tanah. Darlun, PLT Gubernur Aceh Mayjen TNI Sudarmo berjanji akan menghilangkan segala bentuk intimidasi dan teror yang dapat menghambat pelaksanaan Pilkada 2017. Ia menjamin masyarakat Aceh dapat memberikan hak pilihnya dalam keadaan tenang dan damai pada 15 Februari 2017. Dari Bandar Aceh, Mas Rizal melaporkan. Sudarmo mengajak masyarakat harus berani untuk menentukan sikap dalam memberikan hak suaranya pada pilkada mendatang dan tidak takut pada intimidasi dari pasangan kelompok. Ia sudah berkoordinasi dengan Pangdam dan Kapolda Aceh agar melakukan pengamanan secara ekstra hingga ke tempat pemungutan suara. Untuk memastikan kondisi tetap kondusif, Sudarmo juga telah menyampaikan kepada pasangan calon agar dalam merebut suara tidak menggunakan penekanan dan intimidasi kepada masyarakat. Dia meminta masyarakat harus berani melaporkan apabila ada intimidasi dari tim ses pasangan calon. Selain itu, Sudarmo juga meminta kepada penyelenggara pilkada, Komisi Independen Pemilihan, dan Panitia Pengawas Pemilihan untuk netral, termasuk kepada pegawai negeri sipil, agar menjalankan instruksi Gubernur Aceh. Kalau ada ancaman terhadap penyelenggaraan pilkada, Sudarmo mengatakan akan meminta aparat keamanan untuk bertindak. Darlun Mansuruddin bin M. Yatim, 42 tahun, warga desa Payacut, Kecamatan Julibiren, yang berprofesi sebagai toke lembu, ditemukan tewas di kandang lembu miliknya di belakang rumah Selasa dini hari. Korban tewas diduga dipukul dengan benda tumpul di bagian kepala karena terdapat bekas lembam dan keluar darah melalui hidung dan telinga. Dari Biren, Yusmandin Idris melaporkan. Informasi diperoleh orang yang pertama melihat korban adalah Rashidi, 27 tahun, keponakan korban. Waktu itu, ia dihubungi Jumaini, 34 tahun, istri korban, meminta Rashidi untuk mencari suaminya yang belum pulang hingga dini hari. Sudah beberapa kali dihubungi melalui HP, tapi HP-nya tidak aktif. Selanjutnya, Rasidi mencari korban ke kandang lembu yang tidak jauh dengan rumah. Saat itulah Rasidi melihat korban tak bergerak dengan posisi telungkup di bangku panjang. Kapolsek Juli Ifda Arif S. Wibowo mengatakan, tim yang turun ke lapangan mendapatkan korban sudah meninggal dunia di atas bangku panjang. Pada bagian hidung dan telinga korban mengeluarkan darah. Lalu korban dibawa ke IGD Rumah Sakit Umum Daerah untuk divisum. Hasil amatan sementara, korban meninggal seperti terkena benda tumpul di bagian kepala. Setelah divisum, korban dibawa pulang ke rumah duka. Kasus ini masih dalam penyelidikan polisi. Darlun Forum Kerukunan Umat Beragama FKUB Loksmawe berharap polisi dapat segera mengungkap kasus teror di Vihara Buddha Tirta Loksmawe, sehingga bisa diketahui pelaku dan motif pelaku teror di tempat ibadah umat Buddha tersebut. Dari Loksmawe, Saiful Bahri melaporkan. Seperti diberitakan sebelumnya, Vihara Buddha Tirta yang berada di kawasan Pusung Loksmawe minggu pagi diteror menggunakan benda yang dirancang mirip bom rakitan. Setelah diperiksa oleh tim penjinak bom, benda yang dilengkapi kabel itu ternyata hanya berisi batu bata. Ketua FKUB Loksmawe, Tengku Ramli Amin mengatakan, kasus itu sangat penting untuk diungkap agar tidak muncul berbagai persepsi negatif antar umat beragama di Loksmawe. Sebab menurutnya, selama ini hubungan antar umat beragama di kota itu sudah berjalan dengan baik. Ia mengimbau seluruh umat beragama di Loksmawe tak terpancing dengan kejadian di vihara tersebut. Ia juga berharap polisi dapat mengungkap kasus tersebut secara cepat dan menangkap pelakunya, sehingga bisa segera diketahui apa tujuan pelaku melakukan teror di vihara. Anda sedang mendengarkan berita utama Serambi FM. Sudarlun, dua unit rumah warga Kampung Sukajadi Makmur, Kecamatan Langsa Baru, Kota Langsa, yang dihuni empat kepala keluarga, Senin malam nyaris ambruk dan tertimbun tanah longsor saat hujan deras mengguyur. Bahkan para penghuni rumah terpaksa diungsikan sementara ke rumah familinya. Dari Langsa, Zubir melaporkan. Informasi dihimpun, dua unit rumah warga Sukajadi Makmur yang tertimbun longsor yaitu milik Supriyadi 40 tahun dan Sukirno 60 tahun. Rumah mereka yang berada di bukit dan di bawah bukit akan dipindahkan ke lokasi lain lebih aman. Cuaca mendung masih menyelimuti Kota Langsa dan sekitarnya, sehingga diperkirakan daerah ini akan turun hujan kembali. Kondisi ini berpotensi memperparah titik longsor. Sementara pemerintah setempat melalui BPBD, Dinsos Naker, Baitumal, serta aparat Polres Langsa, telah turun ke lokasi sembari membawa bekal bantuan masa panik kepada korban berupa sembako dan tenda. Kepala BPBD Langsa, Rinaldi Aulia, meminta kepada perangkat kampung untuk memfasilitasi kebutuhan yang diperlukan oleh warga yang rumahnya mengalami musibah bencana longsor. Darlun, pergerakan harga emas lokal khususnya di pasar Banda Aceh sempat melambung mencapai 2 juta per mayam dalam 2 pekan terakhir. Kondisi ini dipicu dengan kenaikan harga emas dunia, selain Bank Sentral Amerika Serikat akan menaikkan suku bunga, termasuk juga panasnya pemilihan Presiden Amerika Serikat. Dari Banda Aceh, Muhammad Nur melaporkan. Kenaikan harga emas sebenarnya telah terlihat sejak pertengahan Juli 2016 yang mencapai 1.800 per mayam atau 566.000 per gram, belum termasuk ongkos buat. Harga emas terus bertahan pada posisi 1,8 juta rupiah sampai 1,9 juta rupiah dan tetap bertahan sampai pekan kedua Oktober 2016. Memet, salah seorang pedagang emas yang juga pemerhati logam mulia, menjelaskan penjualan emas masih sepi. Dia beralasan setiap pengunjung tahun para kontraktor atau lainnya masih mengejar pekerjaan, sehingga masih menahan diri membeli emas untuk investasi jangka pendek atau panjang. Menurutnya, harga emas sempat menyentuh harga sekitar 2 juta rupiah per mayam jelang akhir bulan Oktober 2016 lalu. Pergerakan harga emas sebenarnya masih stabil dari kisaran 1,8 juta rupiah sampai 1,9 juta rupiah. Tetapi dia memperkirakan harga emas akan terus naik sampai tahun depan, bahkan bisa di atas 2 juta rupiah per mayam. Darlun, kesebelasan tim sepak bola pusat pendidikan dan pelatihan PPLP Aceh kembali menorehkan prestasi membanggakan di pentas nasional. Kali ini mereka menjadi juara dalam kejuaraan nasional sepak bola antar PPLP se-Indonesia 2016 di Maluku. Dari Banda Aceh, Muhammad Hadi melaporkan. Gelar juara diraih Duta Tanah Rencong setelah membungkam PPLP Jawa Tengah 1-0 dalam final di Stadion Mandala Karpan, Kota Ambon, Maluku, Selasa kemarin. Ini merupakan gelar ketiga untuk Aceh setelah sebelumnya menjadi kampion pada Kejurnas Sepak Bola Antar PPLP 2017 di Makassar. Kemudian Aceh menjadi juara lagi pada Kejurnas 2015 di Bangka Belitung. Pelatih PPLP Aceh Yus Mahdi Mahmud mengatakan bangga atas keberhasilan anak-anak PPLP Aceh meraih juara yang ketiga kali. Keberhasilan ini berkat jerih payah pemain dalam berlatih secara sungguh-sungguh selama ini. Tim PPLP Aceh juga telah berjuang maksimal selama pertandingan sejak babak penyisihan hingga partai final. Kadispora Aceh Asnawi mengapresiasi keberhasilan anak-anak Aceh menjadi juara di Maluku. Mereka telah membanggakan nama Aceh di tingkat nasional. Aceh adalah juara bertahan tahun lalu. Ia berharap anak-anak didikan PPLP ini ke depan menjadi pemain handal yang berprestasi di tingkat nasional dan bahkan internasional. Dari Newsroom Selami Tanjung Permas, sekian berita pagi edisi Rabu 9 November 2016. Berita siang Selami FM dapat Anda ikuti kembali pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat. Berita pagi juga bisa Anda dengarkan kembali melalui situs kami di www.selamifm.com. Follow juga Twitter kami @serambifm. Sudah alun, wassalam.